شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا Surau TV Inspirasi Keluarga Islami نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan sisa dari hadis yang kita bacakan atau yang kita pelajari tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Jabir bin Abdullah terakhir kita telah mengambil dari hadis ini ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan dan pergi ke Mekah yaitu ke Bait yaitu tawaf melaksanakan tawaf ifadah فَصَلَّى الظُّهْرَ dan beliau mengerjakan salat zuhur yakni taqdiruhu فَأَفَاضَ فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر يعني نبي صلى الله عليه وسلم datang ke Ka'bah beliau tawaf di Ka'bah tawaf ifadah kemudian salat zuhur wa amma qawluhu fasalla bi makkah adh-dhuhra adapun perkataan yang mengatakan bahwasanya beliau solat di Makkah solat zuhur fa dzakara muslim ba'da hadza fi ahadits at-tawaf al-ifadha min hadits ibn umar radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam afadha yawm an-nahr fa shalla adh-dhuhra bi mina wa wajhu jam'a bainahuma annahu tafa bil-ifadha qabla az-zawal thumma shalla adh-dhuhra bi makkah fi awwal waqtiha ثم راجع إلى مينا فصلى بعدها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثاني التي بمينا. Adapun perkataan dalam hadis ini bahwa Nabi solat zuhur di Mekah. Kemudian Imam Muslim setelah ini menyebutkan hadis-hadis tentang tawaf ifadah dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah pada hari lebaran, lalu beliau solat zuhur di Mina. Jadi dalam riwayat yang lain beliau tawaf ifadah kemudian solat zuhurnya di Mina, sementara dalam hadis ini bahwasanya beliau solat tawaf ifadah kemudian solat zuhurnya di Mekah, maksudnya adalah di Ka'bah. Bagaimana cara menggabungkan dua riwayat ini? Wajhul jam' bainahuma, cara mengkompromikan kedua riwayat ini bahwa yang satu beliau tawaf solat zuhurnya ada di Mekah. Yang riwayat yang lain beliau solat tawaf ifadah kemudian solat zuhurnya di Mina. Nah, ini ada dua bertabrakan riwayatnya. Lalu bagaimana cara mengkompromikan dan memahami dua riwayat yang berbeda ini, yaitu dengan cara annahu tawafa lil ifadah qabla zawal, bahwasanya Nabi tawaf ifadah sebelum tergelincir matahari. Maka kedua riwayat itu sama-sama bahwasanya beliau tawaf ifadah dan tawaf ifadahnya dilakukan sebelum zawal, yaitu waktu duha, ya. Ini waktu duha mulai dari naiknya matahari sepenggalan dari ufuk timur sampai sebelum tergelincir matahari ke barat. Maka itu namanya waktu duha. Lalu thumma shalla adh-dhuhra bi Makkah fi awwal waqtiha. Setelah tawaf ifadah, Nabi solat zuhur di awal waktu, ya, setelah zawal berarti masuk waktu zuhur. Lalu Nabi solat zuhur di Mekah di awal waktu. Thumma raja ila Mina. Setelah solat zuhur di Mekah, Nabi SAW pergi ke Mina. Fasalla biha adh-dhuhra marratan ukhra bi ashabihi hina sa'aluhu dhalik. Lantas beliau solat zuhur kembali, solat zuhur kembali di Mina mengimami para sahabatnya ketika sahabat meminta kepadanya untuk solat zuhur, ya. Oh, berarti dua kali solat zuhurnya Rasulullah, ya, dua kali, ya. Fayakunu mutanaffilan bidh-dhuhr ath-thaniyah allati bi Mina. Maka solat zuhur yang dikerjakan di Mina itu adalah nilainya sunat. Solat zuhur yang dikerjakan di Mekah itu yang wajib, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia solat isya bersama Rasulullah di Masjid Nabi, dan itu adalah solat isyanya yang wajib. Lalu dia pulang ke rumahnya, yaitu ke kampungnya, ke lokasi kaumnya. Lalu dia mengimami kaumnya solat isya. Solat isyanya yang kedua bernilai sunat dan dia menjadi imam pada saat itu, sebagaimana Nabi solat zuhur yang kedua di Mina yang menjadi solat sunat bagi dia hukumnya, dan dia menjadi imam. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan niat antara atau niat dan status solat antara imam dengan makmum. Imam solatnya adalah sunat, makmum solatnya adalah wajib. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن النخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه صلى بطائفة من أصحاب الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكان له صلاتان ولهم صلاة. Dan begitu juga dalam sahihain ya diriwayatkan tentang salatnya Nabi di lembah Nakhl, salah satu jenis salat khauf, ya salat perang, ya salat di antaranya jenisnya yaitu fa innahu shalla bi ta'ifatin min ashabihi salata bi kamaliha wa sallama bihim, yaitu beliau salat dengan sekelompok dari sahabat Nabi, yakni sekelompok pasukan, dengan solat yang sempurna sampai salam bersama mereka, beliau salam, sahabat juga salam. Summa shalla bi ta'ifatul ukhra, lalu beliau solat lagi dengan pasukan yang kedua. Ya, tilka shalah maratan ukhra, solat yang sama tapi solat yang kedua. Fakanat lahu solatan, bagi Nabi dua kali solat. Walahum solatun, bagi sahabat masing-masing mereka satu solat. Ini salah satu di antara ya cara solat khauf. Ada lagi caranya bagaimana? Jadi Nabi mengimami solat rakaat pertama, lalu Nabi tetap berdiri, yang sahabat yang pertama menyelesaikan dulu sholatnya. Lantas setelah dia yang grup yang pertama menyelesaikan sholatnya, masuk grup yang kedua. Nabi masih dalam sholat, menunggu sholat dari grup yang kedua. Maka grup yang kedua menjadi masbuk dia. Ya. Nah, Nabi mengerjakan solatnya dengan sisa rakaatnya, kemudian sahabat mengikuti solat bersama Nabi, kemudian Nabi salam dan sahabat yang tadi yang masbuk menyempurnakan solatnya. Itu salah satu bentuk dari solat perang. Ya, saya ulangi yang di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa. Ini ada dua grup. Grup yang pertama Nabi imami, ya mereka berada di sini. Solatlah satu rakaat sampai ketika sudah satu rakaat kan naik. Maka yang ini menyelesaikan solatnya. Nabi tetap berdiri, mereka melanjutkan sampai mereka salam. Setelah salam mereka mundur, mengambil pasukan atau posisi yang orang yang sedang piket dia maju, ya menjadi makmum. Posisinya sebagai apa? Makmum yang masbuk, ya. Kemudian bertakbir mereka masuk sholat, lalu Nabi melanjutkan sholatnya sampai Nabi menyelesaikan sholatnya karena sholatnya dua rakaat, ya. Lalu Nabi salam, berarti dia masih masbuk satu rakaat, yang mereka yang pasukan kedua kemudian menyelesaikan sholat. Atau yang kedua, Nabi sholat sempurna dengan grup yang pertama atau pasukan pertama sampai salam, kemudian Nabi mengulangi sholatnya lagi di grup yang kedua atau pasukan yang kedua, dua kali sholatnya. Yang pertama itulah yang wajib bagi Nabi, yang kedua adalah sunat bagi mereka masing-masing sekali sholat. Tapi Nabi melaksanakan dua kali solat. Wa ammal hadithu al-waridu an Aisyata wa ghairiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara az-ziyarata yawma an-nahr ila al-layl fa mahmulun ala annahu 'ada liz-ziyarati ma nisa'ihi la li tawaf al-ifadah. ولابد من هذا التأويل لجمع بين الأحاديث، فقد بسطت إيضاح هذا الجواب في شرح مهذب والله أعلم. أدبون حديث yang datang dari Aisyah dan yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Nabi mengakhirkan kunjungannya ke Mekah pada malam hari, yakni tawaf, beliau katakan ini dipahami bahwa beliau kembali mengunjungi Mekah bersama istri-istrinya, bukan untuk tawaf ifadah. Ya, boleh jadi tawaf sunat. Maka harus ada pemahamannya atau pentakwilnya seperti ini untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang lain. Jadi tawaf ifadahnya sudah selesai. Kapan? Sebelum zuhur. Lalu beliau sholat zuhur di Mekah, kemudian pergi ke Mina, sampai di Mina beliau sholat zuhur kembali untuk mengimami para sahabat. Bagi beliau sholat yang kedua adalah sunat. Kemudian ada riwayat bahwasanya Nabi tawaf malam hari, ya, atau pergi ke Mekah malam hari. Maka ditafsirkan bahwasanya yang datang ke malam hari itu adalah kunjungan beliau yang kedua bersama istri-istri beliau, bukan untuk mengerjakan tawaf ifadah. Wallahu a'lam. Lalu fa'ata bani Abdul Muttalib yasquna 'ala Zamzam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan tawaf, Nabi mendatangi Bani Abdul Muttalib. Yasquna 'ala Zamzam, yang mana Bani Abdul Muttalib bertugas menuangkan air Zamzam. Yani pelayan untuk memberikan jamaah air Zamzam. Faqal, lalu Nabi mengatakan, inzi'u Bani Abdul Muttalib, ya, makna astiqu bid-dila'i wanzi'uha bir-rasha', yani berikan air minum dengan ember, dan karena dia sumur, ya, lemparkan ember itu dengan tali untuk mengambil air dari bawah. Falaula an yablig an yaghlibakum an-nas 'ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Kalaulah tidak, kata Nabi, bahwa manusia berdesak-desakan, ya, untuk minum, pasti aku ikut juga bersama kalian untuk mengambil air. Maksud di sini, kalaulah maknahu laula khaufi an ya'taqid an-nas dzalika min manasik al-hajj. Kalaulah tidak disebabkan kekhawatiranku bahwa manusia itu akan meyakini bahwa ini adalah bagian dari ibadah haji. Ya, wazdahimuna 'alaihi bihaitsu yaghlibunakum, mereka berdesak-desakan kepada kalian, wa yarfa'unakum 'an istiqaa, dan mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan air, lastaqaitu ma'akum likathrati fadilati hadzal istiqaa, maka pastilah aku juga ikut menuangkan air bersama kalian disebabkan besarnya atau banyaknya pahala di dalam memberikan pelayanan untuk memberikan air. Jadi maksudnya begini, Nabi memberikan motivasi bahwa memberikan air zam-zam kepada jamaah-jamaah yang ada, ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Dan Nabi mau mengerjakan itu. karena banyaknya orang yang mengambil air. Namun kekhawatiran yang muncul apa? Karena Nabi melakukan, jangan-jangan mereka meyakini bahwa ini adalah bagian dari tata cara pelaksanaan haji. Ya, nah sebenarnya tidak, dia tidak ada hubungannya dengan haji sama sekali. Namun ini adalah sebuah amalan yang memang Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib yang mendapatkan tugas, ya, untuk memberikan minum. Wafihi di dalam hadis ini fadilatul amal fi hadhihi istiqa, keutamaan mengamalkan tugas ini, yaitu memberikan air kepada jamaah. Wastihbabu syurbi ma'i zamzam, dan anjuran untuk minum air zamzam. Wa amma zamzam fahuwa al-bi'ru al-mashhurah fil masjid al-haram. Adapun zamzam itu adalah sumur yang telah dimasyhur, yang telah dikenal di Masjidil Haram. Bainaha wa baina Ka'bah 38 dhira'an. Antara sumur zamzam dengan Ka'bah itu ada 38 hasta. Kalau hasta setengah meter, berarti kurang lebih ada 19 meter, ya. Dan dia memang dekat. Kalau seandainya dulu, ya, dulu masih ada seperti besi di lantai itu tertulis zam-zam. Ya, di sini Ka'bah ini rukun Yamani. Bukan Ruyama, apa? Hajar Aswad. Kemudian di sini Makam Ibrahim, maka posisi air zam-zam itu di sini. Nah, sebelum tahun 2005 itu masih ada, kita bisa minum ke bawah. Ya, tempat minumnya itu seperti bersaf juga dibuat di bawah. Dan kita masih bisa melihat sumur zam-zam, tapi tidak bisa lagi ngambil. Dulu-dulu masih memang ngambil, ya, air zam-zam. Tapi waktu itu yang saya mulai melihatnya tahun 95, ya, sampai 2005 itu masih, sampai 2004. 2005 rasanya, oh iya, sampai 2005. Setelah tahun 2005 itu dihilangkan. Ya, dibongkar. Nah, jadi masih ada air zam-zam, apa sumur zam-zam, di dalamnya banyak pipa-pipa untuk menarik air tersebut untuk kebutuhan air zam-zam. Nah, jadi posisinya air zam-zam itu tidak jauh dari Ka'bah. Qila, ada yang mengatakan sumyat zam-zam likathrati ma'iha, diberi nama dia zam-zam karena airnya yang banyak. Yuqalu ma'u zamzum wa zamzam wa zamazim idza kana kathiran, dikatakan air zam-zam atau zamuz, zamzum dan seterusnya apabila itu adalah airnya banyak. Wa qila li dhammi Hajari radhiyallahu anha lima'iha hina fajarat wa zammaha iyyahu. Ada mengatakan makna zam-zam itu karena ingin dia mengumpulkan Hajar, yakni Siti Hajar ibunya Ismail, mau mengumpulkan air ini ketika di awal keluarnya air karena kesusahan, ya, sa'i lari dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, marwah ke sofa, dan itu untuk mencari air. Subhanallah, muncul air di bawah dari kakinya Ismail. Bagaimana ketika seorang melihat air-air? Tidak, enggak akan pernah terpikir ini akan menjadi sumur besar, gitu. Yang terpikir bagi dia pada saat itu jangan sampai habis, jangan sampai hilang air ini, gitu. Lalu ditutup, ya, dikumpulin, gitu. Dan sebuah riwayat dikatakan kalaulah tidak dikumpulkan oleh Hajar, dibiarkan begitu saja, dia akan menjadi sungai besar. Ya, dikumpulin supaya jangan lari airnya, supaya dia bisa pakai. Nah, itu diartinya maknanya dhamma itu untuk mengumpulkan itu namanya zamzam. Ya, zamzam, ya, dikumpulkan. Waqila, ada yang mengatakan li zamzati Jibril wa kalamihi 'inda fajri iya. Waqila innaha ghairu mustaqqa. Ya, disebutkan namanya, disebutkan oleh perkataan Jibril waktu dia keluar, ya, air itu. Ada juga mengatakan dia bukan dari, berasal dari bahasa Arab yang apa namanya, pecahan-pecahan bahasanya. Wa walaha asma'un ukhra zakartuha fi tahdhibil lughat ma'a nafa'isil ukhra tata'alaq biha. Air zam-zam ini punya nama-nama yang lain yang telah aku sebutkan, kata Imam Nawawi di dalam Tahdhibul Lughat. Ada satu buku Tahdhibul Lughat milik Imam Nawawi dengan apa namanya, komentar-komentar lain yang berharga. Minha anna Aliyan radhiyallahu anhu qal, di antaranya Ali mengatakan khairu bi'rin fil ardi zamzam wa syarbu bi'rin fil ardi birahwat, wallahu alam. Sebaik-baik sumur di bumi ini adalah wa syarru bi'rin fil ardi barhut. Sebaik-baik sumur di bumi adalah sumur air zam-zam. Seburuk-buruk sumur, sejelek-jelek sumur di bumi adalah barhut, wallahu alam. Saya tidak tahu nama makna barhut ini, wallahu ta'ala alam. Lalu riwayat yang kedua yang mengatakan dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, fasa'altu an hajjati Rasulillah, aku bertanya tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqal hadis binawi hadis Hatim bin Ismail wa zada fi al hadis, lalu dia sebutkan hadis seperti hadis yang sebelumnya, dan di situ ada tambahan wa kanatil arab yadfa'una bihim abu sayyara ala himarin uryin falamma ajaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al muzdalifah bil mash'ar al haram lam tashukku quraish annahu sayaqtasiru alayhi wa yakunu manziluhu thumma fa'ajaza wa lam ya'rid lahu hatta ata arafat fanazal. Yani ketika Arab yadfa'u bihim, yani Abu Sayyara, ketika mereka berangkat, yani yang bawanya Abu Sayyara, yani maksudnya kana yadfa'u bihim fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah dahulu orang Arab berangkat cuma mereka sampai di Muzdalifah. Kalau dalam hajinya mereka hanya sampai di Muzdalifah, tidak sampai ke Arafah, karena Arafah sudah di luar dari Mekah, sebagaimana yang kita pelajar sebelumnya. Orang Arab hanya sampai di Muzdalifah, jadi tidak mau keluar dari Mekah. Ya. Falamma ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Muzdalifah bil Mashar al-Haram lam tashuq Quraish annahu sayaqtasir alayhi fayakunu manziluhu fasayakunu manziluhu wa yakunu manziluhu thumma ajaza wa lam ya'rid lahu hatta ata Arafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Muzdalifah, melewati Muzdalifah di Masyar Haram, mereka orang Arab atau Quraisy tidak ragu bahwasanya Nabi akan sampai di situ aja, dan disitulah tempat tinggalnya, yakni dia akan wukuf di situ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Arafah, kemudian beliau tinggal di sana. Yakni maksudnya di sini bahwa makna hadis anna quraisy kana qabla al-islam taqifu bi muzdalifah wa hiya min al-haram wa la yaqifuna bi arafat. Yakni orang Quraisy sebelum Islam mereka wukufnya di Muzdalifah, haji mereka wukufnya di Muzdalifah, karena Muzdalifah dari bagian tanah suci dan haram, dan mereka tidak berwukuf di Arafat. Wa kana sa'irul arab yaqifuna bi Arafat. Sementara orang Arab yang lain mereka wukuf di Arafat, dan Quraisy tidak, dia tidak mau meninggalkan Mekah. Wa kanat Quraisy taqul, orang Quraisy mengatakan nahnu ahlul haram fala nakhruju minhu. Kita ini adalah penduduk tanah haram, tanah suci, kita tidak keluar darinya. Falamma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasala al-Muzdalifah wa i'taqadu annahu yaqifu bil Muzdalifah ala 'adati Quraisy. Fajawaza ila Arafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Muzdalifah dari Mina, tentu dia melewati Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, orang-orang Quraisy meyakini bahwasanya Nabi akan berhenti dan wukuf di Muzdalifah. Ya, sesuai dengan kebiasaan orang Quraisy. Fajawaza ila Arafah. Ya, Nabi melewati Muzdalifah sampai ke Arafat. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afada an-nas." Lalu berangkat dah. Ya, kemana orang-orang yang lain juga ikut berangkat. Ai jumhur nas, yaitu kebanyakan manusia. Fa inna min sawi Quraisy kanu yaqifuna bi Arafat. Fa inna man siwa Quraisy, sesungguhnya orang selain dari Quraisy kanu yaqifuna bi Arafat wa yafiduna minha. Itu mereka berwukuf di Arafah, dan setelah wukuf di Arafah baru mereka meninggalkan Arafah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sudah mempelajari hadis Jabir bin Abdullah tentang bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Syalbani rahimallahu taala dia memiliki satu kitab yang namanya Hajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat hajinya beliau, yakni berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, karena riwayat Jabir bin Abdullah lebih lengkap, kemudian beliau mendatangkan dari jalur-jalur yang lain untuk menyempurnakan kisah bagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita pelajari, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam bab-bab yang lain dari sahih Muslim ini insyaallah taala. Kita coba melihat kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, saat ada teman ibu bertanya, sebulan yang lalu neneknya meninggal dunia. Sekarang akan ada acara 44 hari. Seperti acara beralek. Acara diadakan di rumahnya atas permintaan ibu dan pamannya karena nenek itu tinggal bersamanya. Bagaimana sikap kita? Iya, seharusnya sementara tak bisa berbuat apa-apa untuk melarangnya. Pertama, perbuatan semacam perayaan acara setelah kematian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berkumpul-kumpul ya membuat makanan atas kematian itu bagian dari bentuk niyah, bagian dari bentuk peratapan, dan itu adalah dilarang kita meratap ya. Dan meratap mayat itu adalah bagian dari tradisinya orang-orang jahiliyah. Lalu bagaimana kita mau menyikapi ketika itu akan dilaksanakan tempat kita? Ya, kita sampaikan dengan baik. Apabila mereka tetap juga bersukukuh, maka mungkin yang kita ambil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kemudian kalau seandainya dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya, yaitu dengan nasihat. Kalau dia tidak mampu juga menasihatinya, maka dia rubah dengan hatinya, yaitu dia mengingkari dengan hatinya. Ya, wallahu alam. Memang kadang-kadang kondisi-kondisi yang seperti ini serba susah dan serba sulit kita. Nah, maka oleh karena itu tahap-tahap ini adalah bagian dari bentuk tahap-tahap yang bisa kita lakukan di dalam ingkar mungkar. Kalau kita lihat tahapan ingkar mungkar juga ada yang apabila kita menghilangkan sebuah kemungkaran, kemungkaran itu bisa hilang atau dia semakin minim, maka itu perlu kita lakukan. Tapi kalau seandainya muncul sebuah kemungkaran yang lebih besar dari itu, ya, kemungkaran yang lebih besar dari itu, maka kita tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran yang menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, kita ingin menghilangkan, ternyata ada kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ya, mungkin diantaranya adalah terjadinya putusan hubungan dari keluarga, kita tidak bisa mendakwahi mereka dan seterusnya, yang banyak yang mengakibatkan ya karena keterbatasan ilmu mereka, mereka melakukan ini dan kita ingin merubahnya. Kalau seandainya kita melakukan hal yang kita tantang atau kita tidak mendengar apa yang disarankan mereka, mengakibatkan ya kita susah untuk mendakwahinya, kita akan bisa melihat kebijakan dalam hal ini mana yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, sepertinya sebagian dari pemirsa memiliki kendala untuk mendengar suara. Ya, siaran ceramah tidak bisa didengar katanya. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain ya bisa, atau ada rekaman nanti insyaallah akan bisa kita ulang kembali penayangannya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.